kemudian mendapatkan balasan yang banyak nantinya darinya, yang sangat kita harapkan hal tersebut nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma waffiqna, ya Allah berikan taufik kepada kami. Hari ini kita akan lanjutkan kembali kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid yang ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin Ahmad Ibn Ali Al-Miqrizi rahimahullahu ta'ala. Beliau wafat tahun 854 Hijriyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata beliau rahimahullahu ta'ala, wa min khasa'is al-ilahiyyah as-sujudu faman sajada li ghairihi faqad syabbahahu bihi. Dan dari kekhususan uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekhususan ubudiyah yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia sebagai ilah dan tentunya kalau dikatakan merupakan kekhususan, ini tidak diberikan kepada yang lainnya. Tidak boleh, bahkan haram. Sebagaimana dikatakan ini kekhususan Nabi, maka hal tersebut tidak untuk selain umatnya. Maka kalau dikatakan ini adalah kekhususan ilahiyah, ini hanya untuk Allah sebagai ilah yang hak, yang disembah. Maka juga tidak diberikan kepada selainnya. Tidak kepada hamba-hambanya secara umum, sekalipun dia adalah seorang nabi dan rasul. Sekalipun dia adalah nabi dan rasul, dari nabi dan rasul yang utama. Demikian sekalipun dia adalah malaikal muqarrabun. Demikian dia adalah dari kalangan malaikat yang posisinya, kedudukannya agung, dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke Jibril, seperti Jibril. Maka kekhususan uluhiyah itu hanya untuk Allah, bukan kepada selainnya. Sehingga tidak boleh diberikan hal ini atau perkara ini kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada siapapun. As-sujud, di antaranya sujud. Faman sajada li ghairihi, maka siapa yang sujud kepada selain Allah, berarti dia telah menjadikan atau dia telah menyerupakan siapa yang dia sujud padanya ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud merupakan kekhususan yang diberikan hanya kepada Allah. Maka siapa yang sujud kepada selain Allah, berarti dia menjadikan yang dia sujud padanya tersebut seperti Allah, sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Dalam syariat Islam ini dilarang seorang sujud kepada selain Allah. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah riwayat sebagaimana maknanya, kalau seandainya ada perintah sujud kepada makhluk, maka istri sujud kepada suaminya. Kalau seandainya ada sujud kepada makhluk, tetapi karena tidak ada sujud kepada makhluk, maka tidak boleh sujud yang itu adalah kekhususan ilahiyah diberikan kepada selain Allah, diperhadapkan kepada selain Allah. Tetapi pada praktiknya, pada sebagian manusia di luar Islam, juga ada orang yang mengatakan dirinya berislam, sujud di hadapan makhluk. Sujud di hadapan makhluk. Tentunya ini adalah perkara yang haram, dosa besar, dan tentunya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mengalihkan yang itu adalah hak Allah, dipalingkan, dialihkan kepada makhluk. Karena itu, agama ini menentang sujudnya seorang hamba kepada makhluk. Tidak dibenarkan. Wallahul musta'an. Dengan apa yang kita lihat pada manusia, mereka memberikan kekhususan ilahiyah ini kepada selain Allah. Bahkan bukan dengan sujud, dengan tiarap. Bukan semata-mata dengan sujud, tapi dengan tiarap. Tiarap di hadapan manusia karena pengagungan terhadap manusia atau makhluk tersebut. Jadi bukan hanya sekedar sujud, tapi tiarap karena pengagungan. Siapa yang melakukan ini? Maka di sini disebutkan oleh beliau, faqad syabbahahu bihi. Dia berarti telah menyerupakan yang dia sujud kepadanya ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pula, apa yang mendekati sujud bahkan ruku, apa yang mendekati sujud bahkan ruku atau membungkuk kepada makhluk, perkara yang tidak diperkenankan. Perkara yang tidak diperkenankan. Apa yang menyerupai sujud, semisal ruku atau membungkuk kepada makhluk, itu adalah perkara yang terlarang. Wallahu a'lam bisawab. Demikianlah kata beliau, ini merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang kita ketahui dari agama Allah. Terlebih lagi yang disujud di hadapannya itu adalah benda mati. Tentunya ini adalah perkara musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, wa minha at-tawakkul, faman tawakkala ala ghairihi faqad syabbahahu bihi. Demikian tawakkal. Dan tawakkal itu tafwidul umur ilallah. Tafwidul umur ilallah. Wal i'timad alaihi duna ghairihi. Tawakkal itu menyerahkan segala urusan kepada Allah dan bersandar sepenuhnya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Menyerahkan segala urusan kepada Allah dan bersandar sepenuhnya kepada Allah, tidak kepada selainnya, selain Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa alallahi, wa alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dalam suratul Ma'idah ayat yang ke-23, wa 'alallah, di sini sifatnya perintah dari Allah. Wa 'alallah, hanya kepada Allah. Falyatawakkalu, hanya kepadanya kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, apabila kalian dari orang-orang yang beriman. Dalam suratul Ma'idah ayat yang ke-23. Juga dalam firmannya yang lain, dalam suratul Ali Imran ayat 122. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Hanya kepada Allah orang-orang yang beriman bertawakal. Dalam firman-Nya yang lain, dalam surat Hud ayat 123, fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Beribadahlah engkau kepadanya dan bertawakkallah engkau padanya. Sebagaimana tadi telah kita dengarkan, tawakal itu menyerahkan urusan, semua urusan kepada Allah dan bersandar sepenuhnya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Maka kalau seperti itu tawakal, tidak boleh kita menyerahkan tawakal ini yang itu adalah ibadah kepada Allah, diserahkan kepada selain Allah. Faman qala rahimahullah, faman tawakkala ala ghairihi, maka siapa yang bertawakal kepada selain Allah, faqad syabbahahu bihi, maka dia artinya telah menyerupakan Allah dengan selainnya. Dia berarti telah menyerupakan Allah dengan selainnya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, di sini pentingnya kita mengerti dan mengenali dan mengetahui hak Allah. Karena kalau kita tidak mengerti, tidak mengenali, tidak mengetahui hak Allah, kita akan menyerahkan hak ini yang itu adalah hak Allah kepada selain Allah. Tentunya pada prakteknya di tengah-tengah manusia atau di tengah-tengah hamba-hamba Allah yang lain, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua, di antara mereka menyerahkan urusan tawakal ini kepada selain Allah. Mereka menyerahkannya kepada selain Allah. Dan ini adalah besar di sisi Allah, karena tawakal itu min a'zami anwa'il ibadah, dari ibadah yang paling besar dari beragam ibadah yang Allah perintahkan, yang Allah syariatkan terhadap hamba-hambanya. Kemudian dia menyerahkannya kepada selain Allah. Tidak boleh. Dia menyerahkan urusan dunianya, lebih-lebih lagi akhiratnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya karena Allah yang memerintahkan kita agar kita bertawakal kepadanya, ya Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang bertawakal kepadanya. Allah tidak akan menelantarkan orang yang bertawakal kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrihi." Dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah yang bertanggung jawab terhadap urusan hambanya tersebut. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dia yang bertanggung jawab. Innallaha, sesungguhnya Allah, balighu amrihi, dialah yang akan menyampaikan perkaranya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sebagai hamba Allah harus beriman dan yakin sepenuhnya kepada Allah. Dan itulah iman yang dituntut kepada kita dengan rukun iman. Kalau Allah sudah mengatakan dia yang bertanggung jawab, dia yang akan menyampaikan perkara hambanya, tidak perlu kita ragu, tidak perlu kita bimbang, tidak perlu kita khawatir. Sepenuhnya kita bertawakal kepadanya, tentunya dengan kita menjalani asbab, sebab-sebab. Karena dari keyakinan yang benar, yang dibimbing, diajar kepada kita dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, tawakal mal ala asbab. Tawakal itu bersamaan dengan sebab. Kalau kita sudah mengerjakan sebabnya, sepenuhnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ketika diutus sebagai nabi dan rasul, wahid, sendirian, tidak memiliki kemampuan, daya dan kekuatan, tidak memiliki kekuasaan, wilayah dan harta. Beliau sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau adalah hamba Allah yang predikatnya sebagai nabi dan rasul. Maka tentunya sebagai nabi dan rasul, dia menyandarkan sepenuhnya urusannya kepada Allah. Atau beliau menyandarkan sepenuhnya urusannya kepada Allah. Apa yang kemudian beliau dapatkan dari tawakalnya beliau kepada Allah? Agamanya sampai kepada kita. Agamanya sampai kepada kita. Dan agamanya akan tegak. Agama yang dibawa oleh beliau, syariat yang diamanahkan kepada beliau, tegak sampai akhir zaman. Tidak ada yang mendapatkan penderitaan seperti beliau. Hendak dibunuh, dilukai, dicaci, dicerca, diboikot, diusir. Sampai beliau meninggalkan kota Makkah, kota yang beliau cintai, menuju kota Madinah. Madinah bukan kota, yang segala sesuatunya sudah lengkap. Segala sesuatunya, sarana prasarananya untuk mendukung dakwah dan apa yang beliau bawa dari agama Allah sudah terwujudkan tidak? Apa yang kita sering dengarkan dengan kalimat babat alas? Demikianlah Rasulullah. Mendapati kota Madinah dengan kondisi keadaan cuaca yang sangat berbeda dengan kota Makkah. Para sahabat pun mendapatkan penderitaan di awal-awal mereka pindah di kota Madinah. Tapi karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, penderitaan yang berat yang tidak didapatkan oleh hamba-hamba Allah yang lain selain beliau dari umatnya, karena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, diserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat urusan beliau, agama beliau. Allah yang bertanggung jawab, bukan hambanya. Sampai kemudian agamanya sampai kepada kita hari ini dengan tidak terkurangi. Dan akan tetap agamanya sampai akhir zaman. Ini keyakinan dan kemantapan beliau menyandarkan urusan beliau kepada Allah. Inilah yang harus kita tauladani. Inilah yang harus kita berkudwa dengannya. Selain tawakal itu adalah ibadah yang agung, juga akan mentarbiyah kita, mendidik kita menjadi manusia yang utuh, yang hanya beribadah kepada Allah dan sepenuhnya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ulama yang kita bisa dengarkan ceritanya, dari hasil tawakal yang kita ketahui dan kita lihat, adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau sebelumnya Imam Ahmad, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mungkin kita tidak bisa menyebutkan semuanya, tapi kita lihat dari cerita yang masyhur. Bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendapatkan ujian, cobaan yang berat, sampai beliau wafatnya pun di dalam penjara. Bukan karena sebagai mujrim, bukan sebagai pelaku kriminal, penjahat, bukan. Orang yang mengajak manusia kepada tauhid, kepada akidah yang benar, mengajak manusia kepada agama Allah, mendapatkan penderitaan, cobaan, ujian. Diuji, dicoba. Tapi dia bersandar kepada Allah. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan mungkin kalau melihat ujian yang beliau dapatkan, ya kalau kita cocokkan dengan keadaan kita dan orang-orang yang datang setelah beliau, belum sampai mendapatkan penderitaan seperti beliau. Belum sampai. Kehidupan beliau dari penjara ke penjara. Bukan sebagai mujrim, bukan sebagai pelaku kriminal, bukan narapidana, bukan. Alim, saleh, min a'immatil Islam, yang dijadikan target pada waktu itu. Tetapi keikhlasannya, keberagamaannya yang kokoh, Allah nampakkan dengan karya-karyanya. Kata para ulama kita, kalau mau melihat dari a'immatul mukhlisin, dari orang-orang yang ikhlas, para ulama, para tokoh Islam, lihat dari karyanya. Kalau karyanya itu masih ada, harum, bahkan menjadi panutan orang banyak, itu tanda keikhlasan dia. Itu tanda keikhlasan dia. Sebagaimana firman Allah, fa'ammaz zubadu fayadhhabu jufa wa amma mayanfa'un nas fayamkuthu fil ardi. Adapun buih di tengah lautan akan lenyap, namanya buih lenyap. Tetapi apa yang bermanfaat bagi manusia tertanam, tertancap di dalam permukaan bumi sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Mungkin juga kalau kita melihat cerita-ceritanya tidak seperti kita. Beliau diusir dari negeri beliau di Riyah. Di tempat beliau waktu itu diusir, kemudian beliau ketemu dengan Amir Diriyah Abdul Aziz Ibnu Saud. Muhammad Ibnu Saud. Beliau bertemu dengan Muhammad Ibnu Saud. Pada waktu itu adalah raja yang menguasai daerah Diriyah di salah satu daerah Najd. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini diganggu, dicerca, sampai diusir, sampai keamanan jiwanya pun terancam. Beliau keluar meninggalkan negerinya, dikisahkan dalam biografinya, hanya sekedar membawa kipas tangan. Karena teriknya matahari di padang pasir, dia hanya berkipas dengan mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billah. Ya, kita tidak seperti beliau. Tapi dia sandarkan urusannya kepada Allah. Ketemu Amir Diriyah pada waktu itu, Raja Diriyah yaitu Muhammad Ibnu Saud. Dan ternyata Muhammad Ibnu Saud sudah mendengar dan tertarik. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Muhammad Ibnu Saud, mengajak manusia kembali kepada agama Rasulullah. Mereka pun bersepakat dan mereka pun bekerja sama. Di kerajaan Diriyah lah mereka menerapkan agama Allah, syariat Allah. Tapi tidak luput dari ujian dan cobaan. Fitnah demi fitnah. Namun hasil tawakal kepada Allah ini, berdirilah negara Saudi Arabia. Berdirilah negara Saudi Arabia. Dan tersebarlah dakwah tauhid ke seluruh dunia. Ini contoh. Contoh yang lain, orang yang baru saja wafat, walaupun tidak tahun ini tapi beberapa tahun yang lalu, Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Ya, kalau kita dengarkan ceritanya kita akan terharu. Gimana tidak beliau difitnah, lantas kemudian harus kembali dipulangkan ke negerinya, difitnah, dipulangkan ke negerinya yang negerinya tidak ada ahlus sunnah, tidak ada sunnah sama sekali. Sana Sufi, sini Zaidiyah Rafidah, sana komunis, dan di sana orang-orang fanatik dengan mazhab fikhiyah yang tidak berpegang teguh dengan ahlus sunnah. Tidak ada. sendiri. Di tengah lembah. Di tengah lembah, ya ikhwan. Tengah lembah. Beliau mulai mendakwakan akidah tauhid sedikit demi sedikit. Dalam keadaan beliau harus mendapatkan ujian, cobaan. Pernah satu kali waktu beliau di karena menyelisihi akidah Zaidiyah Rafidhah, beliau akhirnya dimasukkan ke dalam penjara Interpol karena daerah wilayah Yaman pada waktu di situ itu dikuasai oleh Zaidiyah Rafidhah. Hanya saja karena beliau adalah putra kabilah dari kabilah Wadi'i, maka kabilah yang walaupun dia bukan seorang Sunni Salafi, dengan melihat ini adalah anak dia, anak kabilah dia, maka beliau dikeluarkan. Tidak ada yang nolong, tidak ada yang membela, sendiri. Sabar beliau. Berjalan hari, berjalan waktu. Di tengah-tengah lembah yang tidak subur. Kering, kerontang, gersang. Beliau berdakwah. Beliau bertawakal kepada Allah. Saya ingat ketika kita katakannya, Syekh, di negeri kami terjadi demikian, demikian, demikian, demikian, demikian. Kata beliau, kalau kalian bersandar sepenuhnya kepada Allah, kamu tidak akan kecewa, ya bunayya. Kalian tidak akan kecewa. Kalimat yang emas. Itulah yang beliau jalani. Beliau jalan di pesisir rumah, diludahi, dilempar. Persis ceritanya Nabi. Orang-orang yang tidak suka. Keselamatan jiwa terancam beliau. Beberapa kali percobaan untuk pembunuhan terhadap beliau. Beliau sabar dan Allah selamatkan. Beliau sandarkan urusannya kepada Allah. Sebelum beliau wafat, hasil dakwanya beliau lihat. Dari ujung utara Yaman sampai ujung selatan Yaman, dakwah ahli sunnah tersebar. Yang tadinya beliau sendirian. Sendirian. Tersebar. Ini adalah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar puluhan tahun. Kurang lebih 40 tahun beliau berdakwah. 40 tahun. Dengan ketidakpunyaan apa-apa di ma'hadnya. Tidak ada yang dibanggakan dari dunianya. Santri-santrinya diajari untuk bersabar dengan kefakiran. Sabar beliau. Tawakal. Kemudian hasilnya apa? Dakwah ahli sunnah sampai ke negeri kita ini. Daimin duati ahli sunnah di Indonesia, murid-murid beliau. Sampailah kepada antum ilmu, keterangan agama. Lihat hasil tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kalau kita serahkan urusan kepada Allah, kita sandarkan sepenuhnya diri kita kepada Allah, kita tidak akan kecewa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bersandar kepada Allah, maka Allah adalah penanggung jawabnya. Allah yang bertanggung jawab. Kamu enggak usah hitung-hitungan. Allah yang bertanggung jawab. Dan Allah yang akan menyampaikan perkaranya. Allah yang akan menyampaikan perkaranya. Cuman ini yang hilang di sebagian manusia. Kurang tawakalnya kepada Allah. Tidak yakinnya kepada Allah. Kurang percaya diri kepada Allah. Lebih percaya kepada manusia daripada Allah. Takut, khawatir dari manusia, dari Allah Subhanahu, daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga urusannya kalau ditanya bagaimana? Ya pokoknya terserah fulan lah. Loh, kok terserah fulan? Ya urusannya adalah bagaimana Allah nanti menetapkannya, bukan terserah fulan. Demikian. Ini perlu kita bina, ini perlu kita tekankan. Karena mungkin di sebagian kita juga hilang sempurnanya rasa tawakal itu. Terlalu banyak bergantung dengan hamba atau makhluk, dengan manusia, sehingga ketergantungan kita dengan manusia melupakan mengalihkan ketergantungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuman sebagaimana tadi kita sebutkan, kita perlu menjalani sebab, karena ahli sunnah diajari untuk menjalani sebab. Bukan berarti berpangku tangan, tetapi menjalani sebab. Para ulama yang kita ceritakan tadi, bahkan Nabi Muhammad SAW berdakwah, menjalankan sebab, melakukan sebab. Kemudian Allah tolong. Allah yang bertanggung jawab terhadap perkara dan urusan mereka semua, hamba-hambanya. Demikian. Sehingga siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka dia artinya menyamakan makhluk itu dengan Allah. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi yang perlu untuk kita ketahui, kalau kita telah mengadakan kesepakatan, menyerahkan tanggung jawab kepada si A, lantas kita mengatakan saya sudah menyerahkan tanggung jawab kepada si A, nanti dia yang melakukannya, dia yang mengerjakannya, ini bukan berarti menyelisih tawakal. Tidak demikian. Bahkan ini adalah perkara yang dibolehkan selama itu bisa dikerjakan oleh si A dalam kadar manusianya. Ini tidak menyelisih tawakal. Tapi kalau dia menyelisih kadar manusia, suatu yang tidak mampu dan tidak bisa manusia lakukan, dia serahkan. Ya ini nanti urusannya si A sudah tanggung jawab, dia membuat seperti apa yang sudah disepakati. Ini bukan urusan manusia untuk mengerjakannya. Suatu yang manusia tidak mampu untuk mengerjakannya, ini tidak diperbolehkan. Tapi sesuai dengan kadarnya. Kerjasama ini sesuai dengan kadarnya. Ini bukan artinya menyimpang dari tawakal. Bahkan tadi kita katakan tawakal itu bersama dengan sebab. Setelah dia bekerja sama dengan kadar masing-masing, dia sandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh mungkin. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikian tawakal adalah hak kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa minha taubah, dan darinya adalah at-taubah. Faman taba li ghairihi faqad syabbahahu bihi. Siapa yang bertobat kepada selain Allah, maka sama artinya dia menyamakan Allah dengan hambanya yang dia bertobat dengannya tersebut, atau dia samakan yang bertobat ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan taubah juga adalah dari ragam ibadah atau jenis ibadah, dan taubah ini adalah ibadah yang agung pula. Ibadah yang agung. Dan taubah itu adalah gambaran kembalinya seorang hamba kepada Allah dari perbuatan maksiat yang dia kerjakan sebelumnya untuk berlaku taat, atau kembalinya hamba kepada Allah dari perbuatan maksiat sebelumnya, menuju kepada ketaatan, menuju kepada ketaatan. Jadi seorang bertobat kembali kepada Allah dengan perbuatan maksiat menuju kepada ketaatan, dari penyimpangan menuju kepada keistiqomahan. Inilah taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi." Dalam surat Hud ayat yang ke-90. Meminta ampunlah kalian kepada Allah, Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Taubatlah kepadanya. Dan amalan taubat adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dicintai. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat. Kalimat tawwab, selalu bertaubat, bukan sekali saja, tetapi selalu. Sehingga hamba yang bertobat, hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang bertobat, hamba yang mengerti bahwa dia adalah hamba yang segalanya penuh kekurangan, penuh dosa, sehingga dia harus kembali kepada Allah meminta ampun dan meminta maaf. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diampunkan oleh Allah dosa-dosanya terdahulu dan akan datang, fil yaum, dari sehari beliau meminta ampun kepada Allah dengan beristighfar, sab'ina ila mi'at marrah, dari 70 sampai 100 kali bahkan lebih meminta ampun kepada Allah. Ini Nabi dan Rasul yang diapakan? Diampunkan oleh Allah dosa-dosanya terdahulu dan akan datang, masih meminta ampun. Bertobat, minta ampun, gambaran seorang bertobat. Ya Allah ampuni saya. Sehingga kembali kepada Allah. Kita yang tidak ada jaminan dihapusnya dosa kita dahulu dan akan datang, tentunya lebih utama lagi untuk banyak bertobat. Orang yang bertobat selain dicintai oleh Allah, dia akan bahagia dan akan gembira, karena nanti kalau di hari kemudian diperhadapkan kepadanya catatan-catatan amalannya penuh dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kata Rasulullah orang yang banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kata para ulama, bukan berarti taubat dengan lisan saja. Di mana seorang mengucapkan saya bertobat tetapi amalannya, prakteknya masih tetap aja melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ini dusta dia dengan taubatnya. Tidak benar dia dengan istighfarnya. Tetapi bagaimana dia bertobat? Dia meninggalkan, dia berazam, dia berkeinginan, dia tidak melakukan lagi perbuatan tersebut. Itulah yang dikatakan dengan taubat nasuha. Bukan berarti dia mengatakan saya bertobat, tapi dia sendiri bukan orang yang berkeinginan untuk meninggalkan, bukan orang yang berkeinginan untuk menjauhi. Ini dusta dia dengan taubatnya, kata para ulama kita. Tetapi bagaimana seorang yang bertobat sepenuhnya dia meminta ampun kepada Allah, kemudian dia meninggalkan apa yang dulunya dia lakukan dari perbuatan maksiat, kalaupun ternyata jebol pertahanannya dengan digoda dan diganggu oleh syaitan, kemudian dia melakukan dosa lagi, Tetapi tobatnya yang dahulu bukan tobat yang untuk bermain, bukan tobat main, bukan tobat untuk tobat-tobatan. Berbeda kalau mereka yang tidak serius dengan tobatnya, yang tidak mau meninggalkan perbuatannya, maka tobatnya itu dusta dan tidak terpandang tobatnya. Jadi kalau dia sudah bertobat, ternyata jebol, maka dia bertobat lagi. Dia akan mendapati Allah Tawwab, juga maha menerima tobat. Allah maha menerima tobat. Tidak segan-segan Allah menghapuskan segala dosa-dosa hambanya. Tidak satu, tidak dua. Dalam hadis disebutkan, walau annaka, walau kamu punya adzunub, ananas sama wa ananal ard, kalian punya dosa sepenuh langit dan sepenuh bumi, kalian datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta ampun dan bertobat dengan sebenar-benarnya, Allah tidak berat untuk menghapuskannya. Dia tawab, ghafar. Maka kita diperintahkan dan dihasung untuk selalu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Sehingga siapa yang menyerahkan tobat yang seperti ini kepada makhluk yang dia bukan atau dia tidak berhak untuk menerima tobat tersebut, maka artinya dia memberikan tobatnya itu kepada siapa yang tidak pantas, dan dia menyamakan makhluk tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Juga tidak dibenarkan ada seorang memiliki dosa, kemudian dia mendatangi siapa yang dianggap wali dari makhluk hidup ataupun yang telah mati, ataupun dari benda-benda mati, jamad. Lantas dia meminta ampun, berharap daripada benda-benda itu untuk membersihkan dirinya dan menyampaikannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah syirik yang besar. Kenapa tidak minta tobat langsung kepada Allah? Kenapa tidak langsung meminta kehadapan Allah? Allah berfirman tadi, wastaghfiru lahu, wastaghfiru rabbakum, thumma tubu ilaihi. Kenapa harus mendatangi makhluk? Kenapa meminta makhluk untuk membersihkan dosa-dosamu? Jangankan makhluk yang dia dikatakan wali, ataupun mungkin dengan kalimat yang lain, Nabi dan Rasul, para sahabat, mereka tinggal di kota Madinah. Di tengah-tengah mereka, di kota Madinah, ada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tidak berada di sisi kuburan Nabi, meminta agar Nabi membersihkan mereka. Padahal Nabi dikubur di tengah-tengah mereka, dan Nabi adalah manusia yang mulia. Jasadnya tidak dimakan oleh bumi. Dia mendengarkan salam yang disampaikan kepada beliau, karena dari sunnah ketika berziarah kuburannya kita memberikan salam kepada beliau. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Tetapi tidak diajarkan para sahabatnya datang ke kuburan beliau meminta agar dibersihkan dosa-dosa mereka, menyampaikan kepada Allah. Padahal ini Nabi. Lah bagaimana mereka yang dikatakan wali? Maka tentunya ini bukan taubat. Ini bahkan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, seorang yang bertobat langsung meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta kepada Allah. Langsung Dan Allah senang cinta hamba-hambanya yang meminta langsung kepadanya. Itulah yang Allah inginkan. Wallahu a'lam bissawab. Dalam masalah ini ada yang perlu untuk kita menjadikan catatan di sini. Ketika hamba telah bertobat dari maksiatnya, diharapkan dia tidak menceritakan perbuatan maksiatnya kepada selainnya. Karena Allah telah memaafkan, apa? Allah telah menerima, artinya Allah telah memberikan kelapangan bagi dia untuk bertobat. Jangan dosa maksiat dia paparkan, dia sebutkan di hadapan makhluk, dalam keadaan Allah tidak memaparkan dan tidak memberitahukan ke hadapan makhluk. Urusanmu dengan Allah, kamu telah bertobat. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga at-taubatu, taubat itu adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah yang diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, wa minha al-halafu bismihi ta'dhiman, faman halafa bighairihi faqad syabbahahu bihi. Demikian pula halaf, sumpah dengan selain Allah, dengan bersumpah dengan al-halaf bi-ismihi ta'ziman, afwan, saya ulangi, demikian sumpah dengan menyebut namanya sebagai pengagungan terhadapnya, ini juga kekhususan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman halafa bighairihi, maka siapa yang bersumpah kepada selain Allah, siapa yang bersumpah dari selain Allah, kepada selain Allah, maka dia artinya menyamakan yang dia bersumpah dari kepada selain Allah ini sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyerupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-halaf juga adalah ibadah. Bahkan bersumpah kepada selain Allah adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang bersumpah kepada selain Allah, karena artinya dia mengagungkan selain Allah tersebut dengan pengagungan yang tidak pantas untuknya. Hanya Allah yang kita bersumpah dengannya. Wallahi, demi Allah, kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Bahkan para ulama mengatakan rumahnya yang mulia, Ka'bah, tidak boleh kita bersumpah dengan Ka'bah. Wal Ka'bah, tidak boleh. Padahal Ka'bah adalah rumah Allah yang mulia. Demikian Rasul, war Rasul, kan ada orang bersumpah demi Allah dan demi Rasul. Tidak boleh. Rasul bukan untuk tempat bersumpah. Bersumpah itu dengan disandarkan kepada Allah, dengan nama Allah, dengan zatnya, dengan sifatnya, bukan dengan hamba-hambanya. Berbeda dengan Allah, Allah bisa bersumpah dengan hambanya karena kemuliaan hamba, karena kemuliaan yang Allah berikan kepada hambanya tersebut. Ya, mungkin kita sering membaca watini wazaitun waturi sinin. Allah bersumpah dengan makhluk yang dia ciptakan, watin wazaitun waturi sinin dan yang lainnya dalam Al-Quran. Tetapi hamba tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Jangankan makhluk yang itu biasa, makhluk biasa, yang agung, Ka'bah atau Rasul atau malaikat atau Ka'bah rumahnya, rumah Allah, tidak boleh seorang bersumpah dengannya. Demi Ka'bah, demi Rasul, demi Jibril, tidak boleh, haram, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia gabungkan, demi Allah, demi Rasul, haram. Itu sama artinya engkau menyandingkan antara Allah dengan siapa? Rasul. Demi Allah dan demi Rasul, katanya. Tidak boleh, haram. Sumpah hanya diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan zatnya, demi Allah, dengan namanya, dengan sifatnya. Fabi'izzatika ya Allah. Demi zatmu, demi kemuliaanmu, demi keperkasaanmu ya Allah. Disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang memberikan sumpah ini kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini untuk sementara waktu. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat yang banyak dari kajian kita ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Tentunya ya ikhwan sekalian, sebagai bentuk tambahan keterangan sedikit karena telah masuk waktu duhur. Di hari-hari ini kita telah mendapatkan dan masuk ke dalam bulan Syaban. Sehingga sebagai bentuk watawasubil haq, watawasubil sabr, kita saling ingat mengingatkan kepada kebenaran dan kesabaran, bahwa bulan Syaban adalah bulan yang utama, bulan yang mulia. Rasulullah banyak berpuasa di bulan Syaban. Dan ketika beliau ditanya kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Syaban, beliau mengatakan, di bulan ini Allah angkat amal hamba-hambanya. Amal hamba itu diangkat setiap hari dan diangkat juga setiap tahun, yaitu di bulan Syaban. Dan kata beliau, karena amal itu diangkat, saya senang kalau nanti terangkat amal saya ternilai dalam keadaan berpuasa. Sehingga bulan yang baik ini, yaitu bulan Syaban, merupakan jembatan bagi kita untuk menuju bulan Ramadan. Kita hidupkan dengan puasa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lain yang juga dilakukan oleh salafus saleh di bulan Syaban, mereka mulai menyibukkan dirinya dengan persiapan Ramadan, dengan membaca Al-Qur'an, meninggalkan kesibukan-kesibukan yang menyibukkan mereka dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada di antara mereka yang meninggalkan pekerjaan dunianya secara utuh. Salaf ini, salafus saleh. Langsung mereka meninggalkan dunianya secara utuh, menyibukkan dirinya dengan bulan Syaban untuk mendapatkan Ramadan. Sehingga ada di antara mereka tidak lagi keluar rumah, mengurung dirinya istilahnya dengan ibadah, membaca Al-Quran di dalam rumahnya, berpuasa Syaban dengan puasa-puasa sunnah. Kita saling mengingatkan bahwa Ramadan sebentar lagi, insyaallah ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan taufik, memberikan usia yang panjang kepada kita dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bisa beribadah dengan baik dan benar, mendapatkan bulan Ramadan yang mulia yang sebentar lagi. Kita berharap, kita meminta kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan dan pertemukan Ramadan dengan kami dalam keadaan engkau ridha, dalam keadaan engkau berikan taufik, dalam keadaan engkau berikan anugerah kepada kami. Kemudian kita menyibukkan diri kita dengan apa yang lebih baik di bulan ini, karena ini akan mengantarkan kita di bulan Syaban. Kata Rasulullah, saya berpuasa di bulan Syaban pula karena manusia disibukkan dengan kesibukan-kesibukan dengan bulan Rajab dan Ramadan, seakan-akan Syaban terlupakan. Maka karena itu beliau berpuasa ini sebagai bentuk alasan agar kita tidak menyibukkan diri dengan yang lainnya, tetapi kita mempersiapkan diri kita memasuki Ramadan. Siapa yang bersiap, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab, maka dia akan mendapatkan Ramadan yang baik. Kata beliau, Rasulullah berpuasa di bulan Syaban itu sebagai bentuk tamrin, latihan untuk masuk ke dalam bulan Ramadan. Kata beliau, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau berpuasa di bulan Syaban ini juga sebagai bentuk latihan masuk ke bulan Ramadan. Bukan beliau melatih orang yang mau berpuasa melatih diri, bukan, tapi bentuk tamrin, bentuk latihan. Kalaupun beliau sendiri berpuasa, tidak terhitung puasanya. Cuma bagi umatnya, ini adalah kudwah, contoh beliau. Maka kita pun juga demikian. Kita latih diri kita, kita ajari diri kita membaca Al-Quran, kita baca, mulai membaca, rajin membaca Al-Quran, tadabbur, memahami, kita menghidupkan ibadah-ibadah. Syukur-syukur kita bisa menegakkan puasa sunnah di bulan Syakban ini. Inilah sebagai bentuk wa tawasu bil haq wa tawasu bis sabr. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan taufiknya kepada kita agar selalu taat dan selalu berjalan di atas beribadah kepadanya. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.